Bersugi sebelum solat banyak fadilat. Apakah fadilat itu? Fadilat tu bahasa Arab, bahasa Melayu, kelebihan. Sebelum solat, dia pun ambil kayu sugi, dia sugi mulut dia. Iaitu menyebabkan bacaan kita lebih lancar. Itu setengah daripada kajian ulama'-ulama'. Bacaan kita lebih lancar sebab kena kayu sugi pada ailio kita, maka jadi jelas suara kita. Itu kajian. Dah? Ha. Bolehkah sebut lagi fadilat yang semacam bersugi tadi? Banyak sangat kelebihan bersugi. Di antaranya membersihkan gigi, membersihkan mulut, kemudian menghilangkan kotoran, kemudian pula menyebabkan apa benda ni, mata kita lambat menjadi kelabu. Ada pandangan mengatakan tulang belakang kita payah bongkok. Dan yang paling penting sekali, iaitu mengikut perbuatan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.